Bagaimana dengan kegiatan rutin bersih-bersih di area kuburan, di rumput-rumputan dan semak-semak? Allahu a'lam. Saya tidak mengetahui ada larangan bersih-bersih kuburan. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya saja jangan dijadikan sebagai acara khusus perayaan dengan tanggal sekian dan sekian atau bertepatan dengan waktu ini dan waktu itu. Itu yang kita khawatirkannya. Kalau bersih-bersihnya, ya, sebagaimana kamu bersih-bersihkan rumahmu, kamu bersih-bersihkan kuburan, silakan. Tindakan atau langkah apa yang harus diambil ketika kita tahu bahwa membangun kuburan dan keramik kijing adalah tidak dibenarkan dalam nilai syariat? Tindakan yang harus kita ambil adalah kuburan kita, kuburan orang tua kita, kuburan saudara kita, jangan dikasih kijing. Bas. Ya. Itu tindakannya. Lo maksudnya yang sudah jisa, yang sudah dibangun-bangun itu. Bagaimana tindakan kita? Apa kita gusur saja? Itu bukan hakmu. Kamu bukan penguasa. Sampaikan pada penguasa. Kalau tidak paham dengan dalil-dalil yang kita bacakan, mungkin dengan yang kedua lebih paham. Pak, kalau dibiarkan ini dibangun, ini dibangun, ini dibangun, nanti negara Indonesia ini kuburan semua. Iya kan? Habis perkuburan, ini dibangun, ini dibangun, dibangun. Terus, ya. Kalau rumah dibangun, ada orangnya, orangnya mati, rumahnya dipakai sama anaknya. Kalau kuburan, ya terus lama-lamanya. Ya jadi apa nanti? Daerah kita jadi kuburan semua. Mungkin dengan ini paham. Kalau tidak paham dengan dalil-dalil. Dan cuma nasihat. Kalau mereka mengamalkannya, Allah akan berikan pahala pada mereka. Kalau mereka tidak juga, mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita hanya menyampaikan. Bagaimana hukumnya seorang yang salat di masjid yang terdapat padanya kuburan, sementara ia mengetahui larangan atasnya, dikarenakan terpaksa atasnya salat di situ dan keadaan terdesak? Apakah salat itu diterima? Mudah-mudahan diterima salatnya. Allahu ta'ala a'lam. Kalau dalam keadaan tidak menghadap kuburan. Jadi tidak menghadap kuburan langsung. Barakallahu fikum. Yang namanya salat itu di mana saja sah, selain di tempat-tempat tertentu. Di kuburan tadi sudah disebut. Di tempat buang hajat dan di tempat mendekamnya unta. Karena kata Nabi itu tempat syaitan. Sedangkan di tempat lain, di tanah, di rumput, di mana saja sah. Hanya saja salat wajib setiap hari salat. Saya setiap hari sholat dengan orang-orang ahli bid'ah dan pelaku kesyirikan. Apakah sah sholat saya? Kalau kamu lihat dia sudah jatuh kepada kesyirikan sebagai imam, maka kamu menghindari. Tetapi kalau kamu masih ragu hukum asalnya mereka muslimin, maka sholatlah di belakangnya, sah. Sholat dia buat dia, sholat kamu buat kamu. Selama rukun-rukun salatnya lengkap. Bagaimana dengan semisan istri saya? Apa ini? Istri saya dengan ayah diri saya. Apa-apa? Allah Alam. Ini masih banyak. Mengapa saat tawaf di Ka'bah tawafnya bercampur antara laki-laki dan perempuan, juga salat perempuan dan laki-laki boleh berjejer tidak terpisah? Apakah ada hadisnya? Yang melakukan kesalahan itu kalian sendiri. Karena di sana dipisah. Ada ini perempuan, ini pintu laki. Tetapi jutaan manusia ini kebagian besar enggak bisa diatur. Akhirnya tercampur. Itu kalau sholatnya. Ada. Kalau saja mengerti, dia tahu. Oh, ini tempat putri atau tempat perempuan, tempat laki-laki. Maka kamu antarkan istrinya ke perempuan, saya tunggu di sini nanti ya. Silakan masuk. Kamu ke tempat laki-laki. Perempuan, selesai, kamu tunggu. Istrimu keluar dari tempat perempuan. Penjaganya pun perempuan di tempat perempuan. Alhamdulillah. Tetapi banyak orang yang saking takutnya kehilangan istri dan istri kehilangan suami, tidak mau berpisah. Sangat setia, Masya Allah. Jangan tinggalkan saya. Sana berdua, kesini berdua, sholat juga berdua. Ya itu yang tidak sunnah, ya dia. Tidak ada hadisnya. Adapun masalah tawaf, na'am. Sejak dulu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka Aisyah ketika berpapasan dengan laki-laki, beliau memutupkan wajahnya. Ketika aman, dilepaskan lagi wajahnya. Karena ketika haji atau umrah, tidak boleh menutup atau tidak boleh memakai purdah. Tidak boleh memakai cadar. Tetapi tetap menutupkan wajahnya ketika berpapasan dengan laki-laki. Nah. Kenapa itu, Ustaz? Bisa jadi itu adalah ujian. Ujian bagi kalian, bagaimana kalian ibadah dengan khusyuk. Ikhwani fid din, a'azakumullah, di mahsyar dibangkitkan laki perempuan dalam keadaan uratan, hufatan, uratan, ghurla. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Semua manusia, laki dan perempuan. Aisyah tanya, ya Rasulullah, jadi kita saling melihat aurat. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, asya'nu asyaddu min dhalik. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Urusannya asyaddu min dhalik. Urusan nanti yaumul qiyamah lebih dahsyat dari itu. Orang enggak akan ada yang memikirkan tentang aurat saudaranya, apalagi lawan jenisnya, enggak ada yang kesana. Masing-masing memikirkan dirinya, nafsi, diriku. Baik. Walaupun tidak sama kadarnya, tetapi ketika kamu sedang ibadah seperti itu, mudah-mudahan kalau dia khusyuk, dia enggak peduli dengan perempuan yang lewat-lewat tadi itu. Kenapa? Al-amru asyaddu min dzalik. Urusannya lebih penting. Saya sedang ibadah, saya sedang tawaf, masa saya ngurusi mereka ini? Kecuali orang-orang yang memang tidak ikhlas, yang memang orang itu dalam keadaan tidak memiliki semangat ibadah pada hatinya, hanya dohirnya saja ingin mendapatkan sertifikat. A'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang mereka lah yang mengerikan. Di tanah suci, di Masjidil Haram, di dekat Baitullah, berbuat sesuatu yang tidak senonoh kepada perempuan, itu sudah keterlaluan. Dosanya lebih besar daripada ketika dia melakukan hal yang sama di tempat lain. Karena di samping kemaksiatannya, dia tidak menghormati tempat haram, tempat suci. Tidak menghormati tempat yang mulia. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Mohon jawaban dan nasihatnya, Ustaz. Apakah dihukumi kufur apabila dalam salat sering terlintas atau terbersit dalam hati pikiran-pikiran atau nama-nama atau sosok-sosok sesembahan orang kafir? Apakah ini termasuk gangguan syaitan? Naam. Itu adalah gangguan syaitan. Kamu tepis, kamu lawan, dan kamu jangan kalah. Ketika ada orang yang melaporkan, ya Rasulullah, ya itu ada sesuatu yang aku tidak berani mengungkapkannya. Kata Nabi, itu sharihul iman. Itu tanda keimanan. Artinya kalau kamu masih menahannya, tidak menyampaikannya dan melawannya, berarti kamu mukmin. Karena syaitan ada dan bisa masuk di aliran darah anak Adam. Syaitan yajri majrad dam. Yajri min bani Adam majrad dam. Syaitan bisa mengalir pada anak Adam di aliran darahnya. Maka terbersih yang begituan. Jangan peduli kenal itu bilangnya syaitan rojim. Teruskan ibadah. Teruskan salat. Dan selama belum keluar dalam bentuk ucapan di lidahmu, belum berupa perbuatanmu, maka belum ada hukum apapun. Tidak dihukumi. Nah, insyaAllah. Apalagi kamu melawannya, malah mendapatkan pahala ketika kamu melawannya. Bagaimana jika seorang semangat dalam perkara dunia dalam rangka ingin segera melunasi hutang yang jumlahnya ratusan juta? Bagus. Semangat mencari dunia untuk bayar hutang, bagus. Nasihat saya, jangan lalaikan ibadah kepada Allah dan talabul ilmi. Bas. Sebaik-baik harta, sebaik-baik penghidupan adalah min kasbi yadi, dari usaha tangannya sendiri. Itu sebaik-baik usaha. Kenapa? Apakah sah sholat dengan baju yang terkena muntah? Sholatnya sah. Enam. Karena itu bukan najis setahu saya. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah menjual jubah akhwat pakaian luar yang ada hiasan-hiasan yang mencolok? Kalau bisa, hendaklah kalian ajarkan pakaian-pakaian yang baik dan sunnah. Jangan ada hiasan-hiasan yang mencolok bagi wanita. Selama itu sederhana saja. Dan tertutup di dalam kerudungnya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah menjadi mencolok, apalagi di kerudungnya malah. Jadi bukan tertutup kerudung, malah di kerudungnya. Maka jangan kita bantu perkara-perkara yang jelek. Wallahu ta'ala a'lam. Manakah yang lebih afdol, orang yang berilmu tapi jelek akhlaknya, atau orang yang tidak berilmu tapi baik akhlaknya? Mana lebih baik? Gak ada yang baik katanya. Mungkin pertanyaannya jangan mana yang lebih afdal. Pertanyaan mana yang lebih jelek? Karena dua-duanya jelek. Berilmu tapi jelek akhlaknya, dia jelek sekali. Punya ilmu tapi dia melanggar ilmu yang dia ketahuinya. Mengerikan sekali. Yang kedua, orang berilmu. Orang yang tidak berilmu tapi akhlaknya baik, sebaik-baiknya. Kalau dia jahil, dia akan mudah tertipu oleh syaitan. Yang pertama, sejenis, saya tidak menyatakan al-maghdubi alaihim, sejenis dengan al-maghdubi alaihim. Yang kedua, sejenis dengan bali. Yang pertama seperti Yahudi yang punya ilmu tetapi menentang ilmu itu sendiri. Maka Allah katakan maghdubi alaihim. Yang kedua seperti Nasrani, pengen baik tapi tidak punya ilmu, pengen bela Nabi Isa, pengen membela Maryam alaihissalam tapi tidak punya ilmu, akhirnya justru mencerca Allah SWT, menyatakan anak Tuhan, jelmaan Tuhan dan seterusnya. Dal, sesat. Jangan jadi dalin, jangan jadi maghdubi alaihim, dan jangan pula jadi orang yang sejenis pertama, sejenis kedua. Kata beberapa ulama, man fasada min ulama'ina fafihim syabahun atau fafihi syabahun min al-yahudi, wa man fasada min ubadina fafihi syabahun min nasara. Siapa yang rusak dari orang-orang berilmu kita, maka itu mirip dengan Yahudi. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah, maka mirip dengan Nasrani. Jadi mana yang lebih afdal? Mana yang lebih jelek? Nah, dua-duanya jelek. Saya khawatir ini adalah pembelaan diri. Ayo tolabul ilmi, ayo tolabul ilmi. Kamu tolabul ilmi juga masih begini, masih begitu. Lebih baik saya. Bodoh-bodoh juga akhlaknya baik. Nah, itu sering terjadi. Nasolah salam alaaf ya. Ibu saya belum lama meninggal dunia. Dan beliau masih mempunyai hutang-hutang puasa Ramadan. Bagaimana hukumnya? Dan apakah ada yang harus mengqadanya dari pihak keluarganya? Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Masalah ini, saya pribadi masih cenderung dengan pendapat yang menyatakan bukan mengqada, tetapi membayar fidyah. Kalau orang tidak mampu berpuasa, dan tidak mampunya menaun, menaun itu artinya tidak diharapkan kesembuhannya, apa yang harus dilakukan? Fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Ini sakit, sakitnya tua, renta, tidak bisa bangun. Bagaimana puasanya? Fidyah. Bagaimana kalau dia tidak bisa apa-apa, diam saja di kuburannya? Ya sama saja, difidyahkan. Difidyahkan. Adapun yang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku punya tanggungan puasa, apakah aku harus membayarnya? Iya, kata Nabi. Bukankah kalau dia punya hutang, kamu harus membayarnya? Itu riwayatnya ternyata tentang masalah nazar. Puasa, nazar. Orang tuaku bernazar untuk puasa. Bayarkan puasa. Kenapa? Kalau puasa Ramadan sudah jelas. Yang tidak mampu tetapi sementara, bayar di hari lain. Fa'iddatun min ayamin ukhra. Kalau tidak mampunya terus menerus, karena tua tidak mungkin kembali muda, maka dikatakan bayar fidyah. Maka demikian pula yang meninggal, dibayarkan fidyahnya. Jawaban kedua, karena ketika dia punya utang toh orang tua, apa hukumnya orang tua? Fidyah. Paham ya? Nah. Naktafi bihadha al-qadar, barakallahu fikum. Wal'afu minkum. Sebagian tidak terjawab. Subhanakallahu bihamdik syudullah ilaha ilad sakruka wa tublaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.